Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bisyahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man uhiyal Qur'an Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalil insan wa ala alihi wa ashabihi dhawil irfan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amma ba'du. Sa'adatal kurama, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, segenap pengurus Nahdlatul Ulama dalam semua tingkatan dan jajarannya bersama banom-banomnya, ibu-ibu muslimat, mbak-mbak fatayat, sahabat-sahabat gerakan pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser, adik-adik IPNU dan IPPNU, sesepuh, bini sepuh yang dimuliakan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, hadir Mas Gianto, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat 1 Provinsi Jawa Timur, hadir Pak Camat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Jambon, Pak Kapolsek bersama para anggota yang mewakili Pandan Ramil berikut para anggota yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Desa Beringinan dan para kepala desa sekitar yang berkesempatan hadir, perangkat desa, BPD, LPMD, Babinsa, Babinkamtibmas, tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan ormas yang sama-sama kita hormati, rekan-rekan panitia, dulur-dulur santri, bapak, ibu, saudaraku, para jamaah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan kita untuk sama-sama hadir, berkumpul, bersilaturahim di malam yang baik, di bulan Ramadan, bulan yang baik, di majelis ilmu, majelis yang baik, kita mengikuti acara yang baik. Mudah-mudahan acara ini mampu mengantarkan kita untuk menjadi orang-orang baik. Kita mampu menjalani kehidupan ini dengan baik, diberikan iman yang baik, mempunyai ketakwaan yang baik, mempunyai akhlak yang baik, bisa menjalankan ibadah dengan baik, sehingga pada saatnya nanti mati menghadap Allah, kita mati dalam keadaan baik. Di alam kubur kita ditempatkan di tempat yang baik. Di akhirat nanti kita dikumpulkan bersama orang-orang baik. Kita dihisab dengan hisab yang baik. Sehingga nanti kita dimasukkan ke surga, tempat yang paling baik. Oleh karenanya mari berusaha agar menjadi orang yang benar-benar baik, bukan hanya sekedar baik, bukan hanya agak baik, bukan hanya lumayan baik, apalagi pura-pura baik atau malah sok baik, tapi kita harus selalu berusaha agar lebih baik supaya menjadi pribadi yang terbaik. Wes ngerangkai kata-kata ini ki ora gampang, mulane larang. Lah, orang baik itu diantara tanda-tandanya ketiadaannya selalu dicari, kehadirannya selalu dinanti, kepergiannya selalu dirindui, kematiannya ditangisi, dan kebaikannya diteladani. Engko gawean status yo. Jadi ketiadaannya selalu dicari. Nek ora ono iki akeh sing goleki. Nek ora ono iku kathah sing madosi. Nyandi yo kok ora ketok. Nyandi yo kok ora ono. Kehadirannya selalu dinanti kaya aku. Lha semene akeh teng kelemprak iki ayo ngenteni aku to. Wong apike tekane dintinti. Kepergiannya dirindui. Nek lunga akeh sing kangen. Dadi tangga-tangga iki nek iso ngomongne sama nanti tombak pirang-pirang dino aku rapetok sampean uripku rasane kaya ana sing kurang. Aja sampe tangga-tanggamu ngomong ngene, sampean ora usah rene-rene aku nyawang raimu mblenek. Kematiannya ditangisi. Banyak yang merasa kehilangan, banyak yang bersedih karena kematiannya. Jadi dipun kabari kematiane niku akeh sing sedih. Mbak, konco sampeyan RT telu kalau mbak mati kaget, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Muga-muga disepura Gusti Allah, muga-muga husnul khotimah. Kuwi ngono wong apik, ya ana yaene aku rung tau petok eleke. Akeh sing ngono. Nah, tapi nek wong elek krungu berita kematiane iki ora sedih babar pisan. Mbak, konco sampean RT telu kalau mati, ha? Uwes. Nang ayem ngono modele. Nah, Ramadan ini adalah bulan untuk mengantarkan kita agar bisa menjadi orang-orang yang benar-benar baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jamaah, Ramadan adalah bulan daurah, bulan tarbiyah, sekaligus bulan riyadhah. Ramadan niku bulan training, bulan pendidikan sekaligus pelatihan. Cara pewayangan Ramadan niki kawah condro dimuka. Enget lairipun Bambang Tetuko, anake Werkudara karo Dewi Arimbi sing rupa raseksa. Laire kan wujud buta, jenenge Bambang Tetuko. Buta niku simbol makhluk sing gegirisi, wong jenenge buta niku tegese sebute ora tata kaya wong beringinan. Mula diarani buta, sebute ora tata, rupane elek, medeni, serem, gegirisi, menakutkan. Niki simbole, lambange kula panjenengan sakderenge wulan Ramadan kaya buta. Mbah ra digatekke kok. Simbole wong elek, ayo jujur mawon wong Beringinan dan sekitarnya. Di luar Ramadan kula panjenengan apike karo eleke luwe akeh. Moh ra semangat. Akendi nek toat karo nek maksiat. Akendi nek ibadah karo mblarah. Akendi nek ngaji karo nonton TV. Akendi nek wiridan karo rasan-rasan. Akendi nek maca Quran karo demenan. Mula buta sing gegirisi mau dilebetke kalih Bathara Narada tenggene kawah Candra Dimuka. Digodhok ning ngono, berkutuk berkutuk berkutuk berkutuk berkutuk panas. Sami kula panjenengan sing saderenge Ramadan kuwi buta digodhok nang gone kawah Candra Dimuka rupane wulan Ramadan. Ya panas, ya ngelih, ya luwe, ya lempok, ya lemes, ya loyo. Kowe nek ora krasa loyo berarti ora poso kowe. Moh dilebokke kawah Candra Dimuka. Tapi sing gelem digodhok ning kawah Candra Dimuka mesti kepanasan, mesti rekoso dalam rangka riyadhah, dalam rangka tirakat. Mula mentas saking kawah Candra Dimuka, ilang wujude buta, ilang sifate raksasa, muncul dadi satrio bagus gagah prakoso Gung Binatara jejuluk Raden Gatot Kaca. Ngene dike guyonan karo wong-wong, tetuko cara wong dagang sing tuku ra teko-teko. Nek Gatot Kaca kuwi wong sing ngomong ra ana gunane, gagal total kokean cocot. Lah metu Ramadan, harapane kula sampean dadi satrio, dadi wong sing apik, wong elek-eleke wis digodhok nang gone kawah Candra Dimuka. Dosa-dosane kobong. Mula Ramadan kuwi secara harfiah artine wulan kanggo ngobong dosa. Kawah Candra Dimuka Ramadan iki kanggo ngobong dosa-dosa kula panjenengan. Sehingga nek lulus ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kados dawuh Kanjeng Nabi, di ngapura kabeh dosa-dosa sing wis kelakon, bersih dadi satriya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saged ugi digambarke ngeten. Saurunge wulan Ramadan niku gabah. Mlebu Ramadan gabahe diproses, diselep. Lah mangke medal Ramadan malah dadi beras. Wong Beringinan dan sekitarnya Jambon niki saderenge Ramadan ibarate kaya gabah, atik gabahe gabuk pisan. Ya ora ngenyek mbok ngaku. Lho, wong kula panjenengan ki salate ya gabuk. Salat tahajud ra tau. Witir ora tau liyane Ramadan lho maksude. Nek bengi ya tangi, tapi ya mok. Lho ya ngaku. Nek gak nguyuh ya nguyui. Bar nguyuh terus. Lho turu, berarti kene ra cara cewek ya. Lho bar nguyuh turu. Ayu-ayu kok kepet. Salat duha ya ora. Rawatib kok beliau baktiyah ya ora. Kuwi jenenge rak gabuk to salate. Wong kadang salat fardu 5 isek dinyang kok. Engkae tukang nyang kae ngelumpukno kono kae. Harusnya salatnya sehari 5 kali ya didadekke 5 hari sekali. Ropelan senengane rangkep-rangkep. Nek niat ya usul li fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isyai oplosan lillahi taala. Dadi engko nek takbir langsung dobel 5. Allahu akbar bar bar bar bar. Rukuk ya pisanan langsung 5 entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit. Salam ya gobek-gobek gobek-gobek gobek-gobek gobek-gobek gobek-gobek. Anjane bocah kocelok. Ngono diarani gabuk kok ngenyek. Poso Senin Kamis ya ora tau gabuk. Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 bulan ya ora tau. gabuk. Zakat yo gabuk, wong zakat yo dinyang. Panen ngono kuwi yo ora langsung hasilnya piro diprosentase ditokke zakate, yo ora. Ya dipotong biaya pupuk piro, biaya pekerja piro. Ora ana aturane kuwi kok dipotong biaya pupuk, biaya pekerja. Manut imam sapa kowe? Imam Samudra. Wis matek. Haji umroh ya do gabuk, nyatane suge-suge ya ora gelem budal haji kok. Ndek dhuwit 300 juta, tawani nggo daftar haji karo tawani Tegal, milih. Mulane raimu ngribal-ngribal. Kaya grogalane Tegal ngono kuwi. Kuwi gabuk jenenge, ora usah nesu. Ayo saiki wulan Ramadan kesempatan kanggo ngamal. Taman misalnya ndek dhuwit kok sak juta. Ayo milih ndi, mbok santunan yatim tonggo tuku klambi anyar. Ngono ku diarani gabuk ngenyek. Pengajian gelem mangkat ya pilih-pilih sing ceramah sapa. Nek krungu Anwar Zahid ya lapangan ora kamot-kamot. Apa maneh ora usah bondo. Sing seneng sapa? Lurahmu. Wong iki asline kampanyane lurah Pak Camat. Lurah kan bangga to iso nekake Anwar Zahid ora usah ngantri. Lah wong tangga desamu kecamatan-kecamatan tanggamu iki ngantri jadwal ya ana sing entuk jadwal Desember 2020. Lah wong lurah mringinan kok ora usah nganggo ngantri moro-moro iso nekake Anwar Zahid sampai akeh sing ora percaya lho. Engke deloken wong e senenge. Ngene iki iso nek pilihan lurah meneh kan ora usah bondo dek. Pangapunten. Dalu niki Pak Camat, Pak Kapolsek, acarane safari Ramadan, jadi tujuane ngaji. Pak Kapolsek mboten usah khawatir, kula mboten kampanye. Ora, sapa sing ngomong kampanye. Kula namung disuwun kalih para kiai menyapa masyarakat silaturahim, mengingat kondisi bangsa kita yang agak memprihatinkan, banyak faham-faham radikal yang mengatasnamakan Islam karena memang salah dalam memahami agama, gagal faham tentang ajaran Islam, salah dalam mengartikan jihad, ini perlu diluruskan. Para kiai nyuwun dateng kula, salah satunya Gus Ipul ngaturaken salam dateng panjenengan, mosok kirim salam kampanye. Bento apa piye? Lah kula ditipi salam wong mukmin ora tak sampeke rak dosa, ngoten Pak Kapolsek nggih. Wajib disampeke, mula salame Gus Ipul dateng panjenengan kula sampeaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabi salam iki hukume ya wajib, lek jenengan mboten jawab nggih dosa, tapi nek jawab untuk ganjaran gek didongake wong salam iki muga-muga oleh keselamatan, oleh rahmati Allah, oleh barokah. Amin. Ana nggone wulan Ramadan ini iki ganjarane tikel 1000. Mula tak baleni pisan kas ben jangkep loro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampi amanah saking para kiai. Gus Ipul nyuwun pendonga dateng panjenengan, muga-muga diparingi sukses diridani Gusti Allah. Amin. Njaluk donga niki ya ora kampanye, sapa sing ngarani wong njaluk donga. Nek kampanye iki mengarahkan, coblos ini, pilih ini. Lah iku jenenge kampanye. Lah njaluk donga kok kampanye iki lho, takono Pak Kapolsek ora kampanye, ora ono aturan pelanggaran. Wong njaluk donga nggih Pak Camat nggih. Lah terus kula menghimbau ngene lho, iki yang bantu programe Pak Kapolsek, bantu programe Pak Camat. Ayo ciptakan tahun demokrasi yang gembira, yang indah. Aja diarani tahun wong, mergo politik iki pol-polan nek itik-itik. Tahun demokrasi ini mari kita ciptakan suasana yang kondusif, tetap aman damai, jaga kerukunan, umpomo kok ono beda pilihan, umpomo lho, tapi insya Allah nek wong kene ora ono beda pilihan, umpomo kok ono beda pilihan, tetap mengedepankan tasamu, saling menghargai, ukhuwah, kerukunan, seduluran, wajib dijogo, setuju? Wah, anggere gelem nyedulur uripmu yo aman, makmur, ora gelem nyedulur, ajur kowe. Pengen makmur apa pengen ajur? Nah, mulane mpun ngantos salah dalam memahami agama. Mangke kula terangke ten wingking. Saulan nyelepe yo suwe kok mpun piye? Kowe nek mek sedelok berarti ora lulus leh nyelep. Mong Ramadan kok selepe. Saulan. Ha mangke rampung diproses ten gene selep, medal wis ora wujud gabah. Bentuke wis beda, malah dadi beras. Rupane yo malah apik, mundak resik, malah putih, regane yo mundak larang. Kita kok keri manggon ngarep. Wong limo nggegerke wong sak lapangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya apa-apa mancan ngefan karo Anwar Zahid to. Dek ra marem nek ra manggon ngarep. Nek wis rupa beras, regane mundak larang. Dadi Ramadan iki kanggo nglarangke regane kula panjenengan. Wong Beringinan dan sekitarnya sing asale gabuk-gabuk niku nek gelem menjalani proses slep Ramadan, medal mundak larang, derajate mundak dhuwur nang ngarsane Gusti Allah. Mula aja nganti dadi gabah sing ndablek. Ndablek pripun? Ora gelem diselep. Wis dikelumpukke lho, dipeme lho, diurek, diwadahi karung, bareng dilebokke selep. Lah kok meletik? Wis dikai kesempatan urip nanggone wulan Ramadan, awake yo sehat, seger kuwarasan. Dilebokke Ramadan bleng, lah kok meletik? Wong liyane poso lho, wong lanang awan-awan kok metengkrang no warung mangan-mangan ngombang-ngombe. Wonten mboten? Kuwi gaban ndablek. Wong liyane bengi do nyang masjid budal salat tarawih. Dekne malah mangkring. Lek gak ngono nyang warunge rondo. Oh, cocok jare. Kuwi gabah ndap blek. Liyane do darusan maca Quran nang masjid nang musala, malah budal nyang karaoke. Ajep ajep ajep ajep ajep ajep ajep ajep. Gabah ndap blek, liyane iktikaf wiridan dhe'e malah ngunekke mercon. Gabah ndap. Lah wis karoan dihimbau karo polsek dilarang membunyikan petasan karena itu berbahaya. Lho ku embrione engko suwe-suwe iso dadi ngebom barang ya teko kuwi lho ya. Nekat malah nek dodol mercon ini ngarepe kantor polisi. Bapak polisine ya tuku kok. Ya maksudnya nek dituku karo polisi kan entek kabeh wis ora dodolan ngono lho, padahal bakule kulaan meneh. Jangan nekat-nekat wis padahal dihimbau dilarang jualan petasan. Yo nekat nek dodol ini ngarepe kantor polisi. Enggak nekat to piye? Mulane saiki sing ngebom-ngebom kae delok sasarane rak kantor polisi. Mergo polisi dianggap tohut, padahal polisi ku Kamtibmas bagian keamanan ketertiban masyarakat. Lek gak ngono gak kondusif, malah dadi sasaran. Mulane iki perlu memerangi teroris bukan hanya tugas polisi, tapi tugas kita semua sebagai bangsa Indonesia. Ora mek tugase polisi. Lah saiki sing dienggo sasaran ke polisi-polisi malan. Pos polisi, kantor polisi, bahkan Mapolda diserang bom. Mulane polisi do rawani turu kantor. Nah, Kapolseke budal pengajian perkara rawani no kantor. Ya artine siaga terus. Lah ngene iki pengajian ora diamanke polisi kuwi ya bingung to. Ngono lho, kaya apa-apa kaya kotak kaya pengemis. Engko se panitia iki yang gregetke kok. Wis pengajian ora bondo sik ape dimanfaatke golek bathi. Aja dadi gabah ndap blek. Ngoten, wong dilebokke seleb kok. Liyane gelem diproses kok ndekne malah meletik. Nasibe tutuli pitik. Ya kowe dilebokke Ramadan ora gelem poso, ora gelem darusan, ora gelem nglakoni ibadah-ibadah Ramadan, wis sampe no akhirat dadi tutuli grandong kowe. Nek gak ngono gabae bawakno tempat sampah, peluruan. Nah, zaman yang ngono nek ora gelem ngibadah Ramadan sok ya dibawakno tempat sampah, peluruan akhirat ya iku neraka. Nauzubillah min. Nah, nek lulus menjalani proses dadi satrio, dadi beras. Niku sing ten gene ayat Qur'ane la'allakum tattaqun, dadi wong sing takwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, takwa iki artine gak kok takut istri tua. Takwa niku ya takwa derajat yang paling bergengsi, paling dhuwur nang ngarsane Allah. Derajate menungso iku Islam, iman, ihsan, ikhlas, dhuwur dhewe, takwa. Lah wong takwa niku wong sing piye? Jenengan lek Jumatan niku sering disampaikan kali khotib nalikane khutbah Jumat. Soale ku ya dadi rukune khutbah wasiat kelawan takwa. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lak ngaten nggih? Nggih apa wong kowe waya Jumatan turu ngono kok. Waya khutbah tambah merem. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahih, nglakoni perintah-perintahe Allah, ninggalke larangan-larangane Allah. Apa wae sing diperintah Allah, diperintah Rasulullah, lakoni. Apa wae sing dicegah Allah, dicegah Rasulullah, tinggalke. Nah, kriteria orang bertakwa nek ten gene Quran kathah sanget. Di antarane jenengan nek tadarusan mulai kawitan surat Fatihah terus Al-Baqarah, kuwi wis nerangke wong sing takwa kuwi piye. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Alif lam mim. Iki kitab Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti orang bertakwa itu orang yang tidak ragu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, yakin menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, Al-Quran sebagai landasan ideologis, Al-Quran sebagai landasan konstitusional, Al-Quran sebagai landasan operasional. Jadi coro tenggene mobil ngoten niku padha karo GPS dipasang di dashboard mobil, bukan untuk gaya-gayanan, bukan untuk sekedar gengsi, tapi sebagai fungsi. Kepengen ten pundi alamatnya diketik tek tek tek tek tek, sekarang ngetutke tekan gon gak akan tersesat. Maka Ramadan adalah syahrul Quran sing kathah leh maca Al-Qur'an. Apa maneh surat Yasin, wong Islam wajib apal. Mergo Yasin kuwi qalbul Quran, atine Al-Qur'an. Nek wong Islam kok ora apal Yasin, padha karo wong ora enek atine hi medeni. Lah ben apal carane pripun? Nggih diwaca terus. Kapan?

Bukan, ya mengetutkan. Nganggo filosofine lagu lirir-lirir wilo cah angon, jadi para wali, para kiai, para ulama, pejuang agama sampai iso ngepek atine masyarakat sing asale Hindu, Buddha, ateis, klenek, klenek ora kenal agama, klenek bangsane Nyai Basingah, Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Etan, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Etan, Nyi Roro Pojokan, Mak Lampir, Nenek Pelet, Gerandong, Wala Ali, Wasabi Ajmain. Lho kok iso Malik Gerembyang dadi Islam hampir 90% teorine top, strategine apik. Allahumma shalli ala Muhammad. Modele nganggo sistem cah angon. Halo. Wong jenenge angon iki ngetutke to. Mbah ora paham modele. Angon iki ngetutke, kaya misale angon wedhus, mesti ngetutke manggone nang ngurine weduse. Ha nek nang ngarepe kuwi jenenge blantik. Nek ra bakul. Lah wong angon iki nang gurine weduse ngetutke, pokok weduse mlakune bener dijarke. Ha engko nek ana sing blehar nyimpang, he he he he he he he ben lurus. Kae nyimpang, he he he he ben lurus. Ha nek wis lurus bener ya wis ditutke ki angon. Ha nek blantik to bakul, manggone nang ngarep seret weduse gelem ra gelem manut aku kae. Gelem ra gelem rene. No. Mulane dadi pemimpin kuwi aja mblantik. Jene wae. Golek pemimpin iki sing angon. Iso angon. Aja sing mblantik, meksa. Ha pemimpin kene ambisi biasane ya ra patek genah. Akeh-akehe ngono. Golek sing ora ambisi. Wis. Lho. Para wali ki ra paham to. Wong Ponorogo nalika semono urung seneng ngaji, ya ora dijak ngaji. Carane nglebokke agama ben gelem ngrasuk Islam, ora dijak ngaji wong urung doyan ngaji. Wong Ponorogo nalika semono senengane kancangkruan nang warung ambek ngopi. Para wali ngono ku ngalai, dadi melok cangkruan. Dalam cangkruan iki engko omong-omongane diselipi omongan sing jurus nyang agama nganggo akhlak tertarik. Bahkan wong Ponorogo mbiyen senengane kan adu pitik. Para wali ki macak dadi adu pitik, akhire kalahke kabeh. Iki kok iso menangan piye? Diulangi donga. Dongane apa? Kalimat syahadat. Disyahadatke terus ben menangan meneh diulangi wudu, ben menangan meneh ngelakoni salat, dijak zikir. Engko atine suwe-suwe gembuk, atine nek wis dijak zikir, suwe-suwe wis ora kudu adu pitik. Wong sing adu pitik kan perkara ora tau zikir. Ana pitike diculno. Ayo Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullah Akbar. Ra ono. Ana pitike diculno karo maca selawat nariyah. Wong biyen senengane marung, ya ora biyen tok sampai saiki. Saman ya aja nyalahke bojomu, Bu, nek senengane no warung, ngopi kok no warung gak gelem nyang omah, soalnya kondisi omah karo warung beda. Beda edisi, beda servis. Warung kae ya kondisine resik. Sing ladeni wonge ya macake ya rapi, ambune ya wangi, sikape ramah, wajahe cerah, senyume indah. Lagi teko wis disambut, sampean monggo, monggo pinara. Ngono. Sampean tahu bojomu teko mbok sambut ngono. Bareng lungguh ngersakaken ngunjuk napa? Benteran napa, kopi napa, teh. Bojomu tahu mbok tawani ngono. Ha bojomu lagi teko e mbok langsung mbok celethok. Nyapa mulai entuk duit ora rantuk duit rasa mlebu omah kono balik engko bengi turu gerdu nang kelon ambek kentongan kono. Akhirnya sing lanang senden soko karo duwe

Tapi nek kuping kere dikei perunggu abuh. Dikei perak mbededeg. Dikei emas nyenyek. Dikei inten belenak. Dadi cocoke disloboki sodo. Ambek taleni merang ngono. Kuping kere. Balung ini balung sugih tau umpakne mobil sing apik di AC angler turu istirahat. Penak nyaman, tapi ini balung kere tau pakai mobil di AC malah ngono iki ditumpakno truk iso suwe tok. Balung melarat we. Halo. Lah. Iya iya. Urun piro kowe? Wong biyen Ponorogo iki senengane tembang, senengane nyanyi. Sik aja mider sik kerdus antemi pisan kok. Lah wong sik to masih aku. Wong kene senengane kan tembang, nyanyi lagu-lagu. Ora wali lek nyebarke agama ya dikeki tembang. Mulane ana tembang lir-lir, ana tembang turi-turi. Cublek-cublek. Sluku-sluku. Gundul-gundul. Kuwi ajaran agama kabeh. Kadang dikemas dalam bentuk tembang dolanan, tembang anak-anak. Nyapo? Nek anak seneng, bapak melok seneng, ibu melok seneng. Tapi nek ibu seneng, bapak urung karuan seneng, anak urung karuan seneng. Bapak seneng, ibu urung karuan seneng, anak urung karuan seneng. Tapi nek anak seneng, gelem ra gelem bapak ibu e katut seneng. Mbah diomongi modelmu kaya ora ngandel. Bapak ibu anak cilik no pasar bareng jal. Ibu e kok seneng pengen tuku BH. Mbek milah-milih ulak-ulik, engko anake lek mau mabuk mah ya ora ana kuwi golek apa kuwi. Nah, bapaknya arep tuku selepi. Anaknya ngorak mau. Tapi lah anak sing seneng. Ketok dolanan ulo-ulonan. Keloket-keloket. Dengan anak, bapak, ibu, aku tumbah siki, tumbah siki. Asto bapak karo ibu mesti nuruti. Ngeran dituruti ya kosel-kosel anakmu. Isin wedi di lowong sak pasar. Anak doprok emoh ngaleh. Aku negati tumbas no yang mau ngaleh. Akhirnya ibu turuti pak, turuti. Dibang isin di sini wong. Akhirnya anak tumbas siki, tumbas siki, tumbas siki. Menurut ibu ora apik to. Aja sing kuwi, elek kuwi, sing iki le. Ha ibu akhirnya kan demek. Ha kepengin roh iki ula-ulane kenek tenan to ora, dijajal, cetek, keloket-keloket lho le apike le lho le lho dolanan to ibuke malean. Jere bapake, ngono kok bocah cilik kok rupane ngono ya wagu ora pantes. Sing iki wae lho, sing iki wae dibuka ambek bapake dijajal cetek, keloket keloket keloket lho kabeh dolanan ula-ulonan. Mulane terus dikei tembang lir-lir, dikei tembang gundul-gundul. Ayo saiki dilagokke lir-lir, panitia monggo nang ngemis. Waktune ra suwe-suwe, maksimal 5 menit. Cepet panitiane sing akeh, aku arep pindah soale. Ora usah rewel Pak Lurah, sampean ora bondo kok. Malah golek bati. Ngene iki pantese rak yo aku ditambahi nggo tuku bensin ta apa ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu alaihi. Nah, termasuk lagu iki. Si saut gundul-gundul. Ora usah ditaboi. Wes taboane bareng gundul-gundul. Batul-tul. Terus gembelengan. Nyunggi-nyunggi. Gembelengan. Wakul sekane dadi salatan. Wakul sekane dadi salatan. Banter gundul-gundul. Kembelengan nyunggi nyunggi wakul kul kembelengan wakul glempang sekane dadi salatan wakul glempang sekane dadi salatan. Allahumma sholli ala Muhammad.